permainan-permainan syaitan yang banyak menipu al-awam wal-juhal, banyak menipu orang-orang awam, orang-orang bodoh. وَظَنُّ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى وِلَايَةِ مَنْ جَرَّتْ عَلَى يَدِهِ. Kemudian mereka mengira kalau kejadian-kejadian luar biasa tadi menunjukkan kewalian. Kewalian orang yang berlangsung padanya kejadian luar biasa tersebut. Tertipu. Padahal mereka adalah orang-orang dari awliya syaitan. Orang-orang yang merupakan wali-wali setan. Bukan wali-wali Allah yang Maha Rahman. Kemudian berkata rahimahullah, wali syekhul islami kitabun. Dan syekhul islam memiliki satu kitab yang berjudul Al-Furqan Baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah yang Maha Rahman dan wali-wali setan. Berbeda, tidak sama. Walaupun kadang wali-wali Allah memiliki karamah, kejadian-kejadian luar biasa. Tetapi bukan berarti yang tidak memiliki kejadian luar biasa berarti bukan wali. Tidak mesti. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang nanti tidak akan dikenai rasa takut. Dan mereka tidak akan bersedih. Yaitu orang-orang yang kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Maka semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah yang Maha Rahmat. Apakah terjadi kejadian luar biasa padanya ataupun tidak? Apakah mendapatkan karamah-karamah ataupun tidak? Mereka tetap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, kejadian luar biasa yang namanya karamah bukan syarat. Bukan syarat seseorang dikatakan wali harus ada karamahnya. Kalau enggak ada karamahnya bukan wali. Kalla. Tidak sekali-kali. Sudah jelas ayatnya menyatakan inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Sehingga para ulama menyatakan serendah-rendahnya ahli sunnah adalah waliyun min awliyaillah. Serendah-rendahnya ahli sunnah adalah wali min awliyaillah. Tetapi setinggi-tingginya orang sesat, sehebat-hebatnya orang sesat, mereka waliyun min awliya'i syaitan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku khusus, Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faraji'hu. Silakan merujuk pada kitab tersebut untuk rinciannya. Seperti apa wali-wali Allah dan seperti apa wali-wali syaitan. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Ahmad rahimahullah. Haddatsana Muhammad ibn Ja'far. قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. Disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Qatan ibni Qabisah dari ayahnya, beliau berkata, aku mendengar Nabi berkata, sesungguhnya iyafah at-tarq dan tiarah, tiga-tiganya termasuk al-jibt. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata Auf, salah satu perawi hadis ini menyatakan iyafah adalah zajrut tayr. Zajrut tayr artinya menghalau burung-burung. Kemudian mereka menebak dengan terbangnya burung tersebut dengan tebakan-tebakan, dan mereka dengan itu yadda'i, mengaku-ngaku bisa mengetahui yang gaib. Ada mara bahaya, jangan berangkat. Dari mana kamu mengatakan seperti itu? Aku tadi menghalau burung dan burung tadi terbangnya ke arah belakang. Artinya kita harus pulang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ke arah depan akan beda lagi maknanya. Kalau ke kiri akan beda lagi maknanya. Kalau ke kanan akan beda lagi maknanya, ila akhirihi. Adapun at-tarq yang kedua adalah menggaris-garis di tanah. Seperti rajah-rajah. Yang juga dipakai untuk menebak-nebak hal-hal gaib. Kamu jodohnya si fulana. Kamu akan dapatkan rezeki. Kamu akan sengsara. Ila akhir. Yang juga kalian sering dengar dalam bahasa Indonesia, tukang ramal. Dan kalimat ramal dalam bahasa Arab bukan menebak, tapi ramal. Pasir. Coret-coret di garis-garis pasir-pasir itu, kemudian dia menebaknya dengan itu. Sehingga at-tarq, ar-ramal, al-a'if min al-iyafah, semuanya satu jenis. Orangnya disebut dukun, tukang ramal, tukang nebak nasib dan sebagainya. Perbuatannya seher. Dan itu semua disebut dengan al-jibt. Apa itu al-jibt? Qala al-Hasan, rannatus syaitan. Dengingan atau dengungan syaitan. Kalau dengan lafaz rannah. Di dalam salah satu salinan-salinan kitab yang sama, disebutkan di sana bukan rannatus syaitan, tetapi innahu syaitan. Jadi al-jibt, innahu syaitan. Jib itu syaitan. Di footnote bahkan dikatakan wa huwa sawab. Itu yang benar. Bukan rannatus syaitan, tetapi jib adalah syaitan. Sebagaimana pernah dibahas dalam bab-bab sebelumnya tentang al-jib wa tawhud, ternyata disebutkan mereka adalah syaitan. Wa isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Dan juga bagi Abi Dawud dan Nasai dan Ibn Hibban ada riwayat ini dan diriwayatkan oleh mereka, dan Ibn Hibban di dalam sahihnya yang bersanad juga sama dari Qatan Ibn Qabisah dari ayahnya. Qauluhu qala Ahmad. Adapun ucapannya dalam hadis, ucapan al-musannif, maksudnya Ahmad di sini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Maka kadang-kadang mereka menyebut namanya saja, nama para ulama, kalau bukan niat melecehkan, tidak ada masalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wah, tidak sopan kamu bilang Bukhari, harusnya al-imam, al-alim, al-allama, al-muhaddith Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardazbeh ila akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyebutkan dengan ringkas. Qala Ahmad, karena mereka semua sudah tahu yang dimaksud adalah Imam Ahmad rahimahullah kalau kaitannya dengan hadis. Rawahu Ahmad, jelas Imam Ahmad rahimahullah. Wal Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far adalah yang dikenal dengan julukan Gundar. Ya Gundar. Al-Hudzali dari Bani Hudzail. Al-Basri nisbah ila al-Basrah. Beliau thiqatun masyhur. Mata sanata sittin wa mi'atain. Beliau adalah orang yang terpercaya, thiqah masyhur. Meninggal pada tahun 200-an. Sedangkan Auf, yang dimaksud dalam sanad ini adalah Auf ibni Abi Jamilah dengan difathahkan jimnya, Al-Abdi Al-Basri, yang dikenal dengan Auf Al-A'rabi. Seorang yang thiqah terpercaya, meninggal pada tahun 60 wa 40, yang dimaksud ba'dal mi'ah. Bukan meninggal pada tahun 46 atau 47, tetapi ba'dal mi'ah, yakni 146 atau 147. Dan beliau berumur 86 sanah, 86 tahun. Yang berikutnya Hayyan ibn al-Ala. Huwa bitahtiyah, dia dengan dua titik di bawah. Hayyan bukan Hibban. Kalau yang titiknya satu keliru, kena sebutkan di sini bitahtiyah. Wa yuqal Hayyan ibn Mukhariq. Dikatakan pula dia adalah Hayyan ibn Mukhariq. Kunyahnya Abu al-Ala Al-Basri, seorang yang derajatnya makbul, diterima hadisnya. Sedangkan Qatan dengan dua fathah di Qaf dan di Ta, Qatan. Dia Abu Sahal Al-Basri, yang juga derajatnya saduq, terpercaya atau jujur, walaupun di bawahnya thiqah. Qalu an abihi, dikatakan dari ayahnya, berarti Qabisah, karena Qatan adalah Qatan ibn Qabisah. Dengan difathahkan di awalnya ibn Mukhariq, dengan didomahkan mimnya Mukhariq, Abu Abdullah al-Hilali, sahabiyun nazal al-Basrah, radiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang singgah dan tinggal di Basrah. Ucapannya dalam hadis, berarti sudah kita lihat semua rawi-rawinya thiqah terpercaya. Thiqah, thiqah, saduq, apalagi tadi satunya, makbul. Tidak ada yang dhaif, tidak ada yang lemah. Walhamdulillah. Qala innal ayafah wattarq wattiyarah minal jid. Disebutkan bahwa iyafah dan tarq dan tiarah, tiga jenis praktek-praktek ini adalah al-jibtu. Apa tadi al-jibt? Di dalam matannya, dalam hadisnya, asyaitan. Innahu syaitan. Berarti ini semua permainan syaitan. Al-iyafah wa tarq wa tiarah, semuanya permainan syaitan. Adapun iyafah sudah disinggung tadi, zajrut tayr, menghalau burung. Watafa'ul bi asma'iha, kemudian mulai mereka menebak-nebak, mengharap-harap sesuatu berita dengan namanya. Burung apa tadi? Hamama. Aha. Berakhir dengan mim. Berarti begini, begini, begini. Burung apa tadi? Ghuram. Oh, ghain. Kemudian ba. Berarti. Ila akhirnya. Tafa'ul bimada? Bi asma'iha. Wa aswatiha. Dan juga mereka tafa'ul dengan suaranya. Suaranya merdu pertanda baik. suaranya jelek, pertanda bahaya. Dan itu hampir-hampir di Indonesia pun sama. Kalau sudah ada burung mau ada kejadian. Itu permainan-permainan mereka, para tukang ramal, dukun-dukun dan sebagainya. Menebak-nebak dengan namanya, menebak-nebak dengan suaranya, wa mamarriha, dan juga dengan terbangnya. Kemana arahnya? Ketika dihalau, kemana dia? Wa huwa min adatil Arab, dan ini dari kebiasaan orang-orang Arab. Wa kathura fi asy'arihim, sehingga banyak disebut dalam syair-syair mereka. Seperti disebutkan dalam salah satu syair mereka dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa aku berangkat dalam keadaan burung-burung terbang ke arah yang aku tuju. Maksudnya diridhoi, cocok. Atau aku berangkat sedangkan burung bersiul dengan begini dan begitu, menunjukkan bahwa aku akan begini, bahwa perjalanan akan lancar ila akhir. Kalimat-kalimat seperti itu sudah biasa di kalangan jahiliyah, di kalangan Arab sebelum Islam. Tetapi setelah Islam, tidak boleh mengkait-kaitkan apa yang akan terjadi dengan burung-burung ataupun dengan kupu-kupu. Oh, mau ada tamu, karena masuk kupu-kupu. Ada min al-iyafah au min jinsihi, termasuk jenis iyafah. Barakallahu fikum. Yuqalu 'afa ya'ifu 'aifan. Dikatakan 'afa ya'ifu 'aifan idza zajara wa haddatsa wa dhanna, kalau mereka menghalau kemudian melihat, menebak, kemudian menduga-duga, maka itu dikatakan 'afa ya'if. Ucapan beliau at-tarq al-khat yukhattu bil ardi, garis-garis atau tulisan-tulisan yang ditulis di tanah. Kada fassarahu Auf, demikian ditafsirkan oleh Auf. Wa huwa kadzalik, dan memang demikian maknanya. Berkata Abu Sa'adat, wa huwa Ibnu al-Athir dalam kitabnya Gharibul Hadith, menyatakan bahwa makna tarq huwa ad-darb bil hasa. At-tarq adalah mempermainkan kerikil-kerikil tanah. Alladhi yaf'aluhu an-nisa, yang biasa dilakukan oleh para wanita, tetapi dengan tujuan tadi menebak-nebak nasib. Wa amma at-tiyarah, adapun tiyarah, fayatil kalamu 'alayha fi babiha insyaallah, nanti akan datang babnya secara khusus insyaallah tentang tiyarah, yaitu menganggap sial pada angka-angka, menganggap sial pada waktu, pada hari-hari, atau menganggap sial pada tempat atau apapun. Barakallahu fikum. Itu tiarah. Kalau ada burung ini, pertanda sial. Kalau tanggal 13, pertanda sial. Kalau kamarnya nomor 13 atau 113 atau 1013, maka hati-hati. Itu semua yang disebut dengan tiarah. Tetapi akan dibahas secara khusus, sehingga dikatakan ya'til kalam, niscaya akan datang pembahasan tentang itu. Qauluhu minal jibti, adapun ucapan dalam hadis bahwa itu minal jibti, disebut innahu syaitan, yakni dari syaitan, dari permainan-permainan syaitan. Tetapi juga ada makna lain yang berkait dengan pembahasan kita, bahwa al-jibt huwa sihir. Berarti tiga perkara tadi dari jenis sihir. Menebak-nebak nasib dengan kerikil, dengan menghalau burung, dengan melihat pertanda-pertanda sial, itu termasuk jenis dari jenis-jenis sihir. Karena dalam hadis ini dikatakan minal jibti ayat sihir, yaitu af'alus saharah, yaitu apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Walaisat iya bidatiha minas sihir, bukan berarti itu adalah sihir, tetapi maknanya biasa dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Salah satu dari tata cara mereka untuk menebak-nebak nasib. Qala rahimahullahu ta'ala, wal jibtu fil asl al-fashal. Jib, hukum asalnya atau makna aslinya adalah al-fashal, kegagalan. Yang la khaira fi, yang tidak ada kebaikan padanya. Thumma stu'ira lima yu'bad min dunillah, kemudian dipakai untuk menunjukkan segala apa yang disembah selain Allah. Dan juga untuk para sahir pesihir, untuk menunjukkan tukang sihir dan perbuatan sihirnya, semuanya jibt, fashil. Yani penamaannya menunjukkan keadaannya bahwa itu adalah perkara-perkara yang selalu jelek, selalu gagal, dan selalu tidak ada faedah apa-apa di dalamnya. Qauluhu qaulal hasan rannatu syaitan. Ucapannya dalam hadis berkata Al-Hasan rannatu syaitan, qultu dzakara Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih anna fi tafsir Baqi ibn Makhlad anna iblis ranna arba' rannat. Tadi disebutkan ada lafaz, ada cetakan yang menyebutnya innahu syaitan. Kalau innahu syaitan, ya sudah dibahas. Karena tawhud dan jib memang maknanya syaitan dan permainan-permainan syaitan. Dikatakan jib adalah sihir, karena sihir itulah perkara yang memang mengandung di dalamnya permainan-permainan syaitan. Sedangkan ronnah, dari mana kok bisa muncul ronnah? Karena ronnah pun disebutkan syaitan memiliki empat ranat. Iblis memiliki empat dengungan. Pertama dengungan dia ketika dilaknat oleh Allah, innaka minal marjumin, engkau termasuk yang marjum. Warannatun, dan dengungan yang kedua adalah ketika diturunkan ke dunia. Warannatun hina wulida Rasulullah SAW, dan satu dengungan atau dengingan, apa bedanya dengungan dengan dengingan? Nah, bentuk suaranya aja. Kalau dengungan ngung gitu, kalau denging nging gitu. Wallahu alam suaranya syaitan kayak apa. Yang jelas suara dia berbunyi kembali ketika Rasulullah SAW lahir. Dan yang keempat, rannatun hina nazalat fatihat al-kitab. Yang keempat adalah ketika turunnya surat Al-Fatihah. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah sebagaimana dinukil dalam Ad-Durul Manthur dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Abi Hurairah. Sedangkan hadisnya kata Al-Haythami, rijalus sahih, rawi-rawi yang dipakai adalah rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih. Demikian dalam Majma' Az-Zawaid. Berkata Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif, والمعروف هذا عن مجاهد من قوله خرجه وكيء وغيره. Berkata Sa'id bin Jubair, لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, ketika Allah melaknat iblis, maka bentuk rupa iblis berubah. Tidak lagi seperti malaikat. Tadinya seperti malaikat bentuknya, tapi kemudian setelah dilaknat berubah. Waranna rinnatan, dan bersuara mendengung. Fa kullu rannatin minha fi dunya ila yaumil qiyamah. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Dan setiap suara daripadanya tetap dengungannya ada di dunia sampai hari kiamat. Nah, dari sinilah muncul bahwasanya tiga perkara tadi dari dengungan-dengungan syaitan. Dari bisikan-bisikan syaitan atau dari suara-suara dari ucapan-ucapan syaitan atau jeritan-jeritan syaitan. Wa an Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala lamma fataha Rasulullah sallallahu Makkah, ketika Rasulullah membuka negeri Makkah atau kota Makkah, ranna iblis rannatan. Iblis juga bersuara lagi. Ijtama'at alaihi junuduhu. Dengan suara itu berkumpullah seluruh tentara iblis dengan ranahnya. Rawahu al-Hafiz ad-Diya dalam Al-Mukhtara. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hafiz Diya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mukhtara. Ar-Ranin adalah saut, suara. Waqad ranna yarinnu raninan wa bihadha yadhhar ma'na qawli al-Hasan rahimahullah. Dengan ini tampaklah makna ucapan Hasan dengan riwayat atau dengan lafaz rannatus syaitan. Bahwasanya yang namanya at-tiyarah, at-tarq dan al-iyafah, tiga perkara ini termasuk dengungan syaitan atau suara syaitan. Qauluhu, adapun ucapannya wali Abi Dawud ibn Hibban fi sahih al-musnad minhu walam yadhkur at-tafsir allati fassarahu Ibn Auf, disebut oleh Abu Dawud juga dari Ibn Hibban, tetapi enggak disebut padanya oleh musannif, tidak disebut padanya tafsir dari Auf tadi. Memang meriwayatkan, tapi enggak ada tafsir dari Auf. Wa qad rawahu Abu Dawud bit tafsir al-madhkur, tetapi ada riwayat dari Abu Dawud dengan tafsir tadi, tapi tanpa ucapan al-Hasan. Annahu rannatu syaitan. Qalahu al-musannif. Demikian dikatakan oleh al-musannif. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata musannif selanjutnya, membawakan riwayat yang kedua, membawa dalil dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Siapa yang telah mengambil satu cabang dari cabang-cabang perbintangan, berarti dia telah mengambil cabang dari cabang-cabang sihir. Zada ma zad. Kalau lebih, ya berarti lebih. Kalau satu cabang, berarti satu cabang sihir. Kalau lebih, berarti dia lebih lagi mengambil cabang-cabang sihir. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahih. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Pembahasannya tentang jenis-jenis sihir. Kita sudah mendapatkan tiga, al-iyafah, at-tar, wat-tiyar. Sekarang yang keempat adalah an-nujum, perbintangan. Yang sama juga intinya adalah untuk iddia'a ilmil ghaib, untuk menebak-nebak ilmu ghaib. Aku tahu jodohmu. Aku tahu bagaimana kamu akan sengsara atau bahagia. Aku tahu engkau akan begini atau akan begitu. Dari mana? Kita lihat lahirmu di bintang apa. Atau ketika kamu lahir tanggal berapa. Dan itu bintang yang keluar bintang apa. Yang muncul bintang apa. Ila akhirnya. Karena bintang-bintang itu sangat banyaknya. Ada yang terlihat setahun sekali. Ada yang terlihat sebulan sekali. Ada yang terlihat begitu. Sehingga mereka bisa mengetahui kalau tanggal sekian akan terlihat bintang ini dan akan muncul bintang itu, akan tenggelam bintang ini. Maka kalau ada seorang yang menyatakan min husnul tali', karena bagusnya bintang yang muncul hari ini, maka kita bisa berbahagia berkumpul di sini. Maka dia berarti masuk dalam satu syu'bah min syu'ab as-sihr. Perbintangan. Enggak ada kaitannya dengan bintang. Oh, itu hanya sardel lisan atau ketergelinciran lisan. Fayatub ilallah. Mudah. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan lidahku. Aku terbawa dengan kebiasaan orang awam menyatakan wa min husnil tali' wa min husnil tali'. Mudah. Ya, walhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi kita sedang membahas bahayanya meyakini tentang perbintangan. Perbintangan itu ada dua, ilmu tasyir dan ilmu ta'thir. Yang satu dibolehkan, yang kedua tidak boleh. Yang pertama ilmu tasyir, ilmu perbintangan tentang perjalanannya. Bintang ini berjalan begini, begini, begini. Untuk apa itu ilmu itu? Biasanya untuk bisa menghitung hisab tanggal dan waktu. Barakallahu fikum. Tetapi ilmu ta'thir adalah perbintangan dari sisi pengaruhnya. Atharun nujum fi al-qadar. Fahada haram wa min naw' sihir, dari jenis sihir. Dengan menebak bintang ini, bintang itu, kemudian berarti dirinya akan ini, akan itu, akan terjadi ini, akan terjadi itu, si fulan yang lahirnya di bintang ini akan menjadi begini, ila akhirnya. Kemudian bintang-bintang tadi diberi nama dengan julukan-julukan. Yang bentuknya seperti layang-layang dikatakan bintang layang-layang. Yang bentuknya seperti ikan dikatakan bintang ikan. Yang bentuknya seperti timbangan, bintang timbangan. Ila akhirnya. Karena bahasa Inggris atau bahasa mereka, gak tahu bahasa apa. Sehingga munculnya ada Cancer, ada Virgo, ada apa lagi? Oh, kata Pisces dan sebagainya. Demikian pula barakallahu fikum dalam bahasa Arab. Di sana ada abjadun, hawazun, hutti dan seterusnya dan seterusnya. Abjadun jadi abjad, hawazun yang akhirnya dijadikan oleh mereka sebagai huruf-huruf abjad, abc, d abjad. Barakallahu fikum. Mereka mengenali nama-nama tersebut dan kemudian berbicara pengaruh-pengaruhnya terhadap yang lahir di tanggal itu, yang berbuat di tanggal itu, atau acara di hari itu ila akhiri. Maka mereka akan katakan ini akan begini, ini akan begitu, karena tanggalnya tanggal begini, karena bintang yang muncul bintang ini bukan bintang itu ila akhiri. Manakada syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan min as-sihr. Siapa yang mengambil salah satu cabang-cabang perbintangan, berarti dia mengambil cabang-cabang sihir. Zada ma zad. Wa kada sahahahu an-Nawawi wa adh-Dhahabi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dengan sanad yang sahih. Dalam syarahnya disebutkan oleh syarih bahwa hadis ini disahihkan oleh An-Nawawi rahimahullah dan juga Adz-Dzahabi rahimahullah dan juga Ahmad dan juga Ibnu Majah rahimahumullahu ajma'in. Adapun makna hadisnya man iqtabasa, kata Abu Sa'adat, qabastul ilma waqtabastuhu. Kalau kita ucapkan kalimat qabastul ilm atau iqtabastuhu, iqtabastul ilm idza alimtuhu, kalau aku mempelajarinya dan mengambilnya, memakainya, itu berarti iqtabasa. Berarti siapa yang mengambil, mempelajari ilmu ta'thir perbintangan, maka dianggap mengambil dan mempelajari ilmu seher. Padahal kita tahu diantara ilmu yang diharamkan untuk dipelajari adalah ilmu seher. Ilmu seher dan ilmu kalam, ilmu mantik. Dua ilmu ini tidak boleh dipelajari, haram hukumnya. Syu'bah ay ta'ifatun min ilmin nujum. Siapa yang mempelajari satu syu'bah, yang kita terjemahkan tadi, cabang. Maknanya adalah sebagian dari ilmu perbintangan. Wa syu'batu ta'ifah. Sedangkan syu'bah maknanya adalah ta'ifah. Satu kelompok atau sebagian. Wa minhul hadis al-hayau syu'batun minal iman. Dari sanalah kita dapatkan hadis al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan salah satu dari bagian-bagian keimanan. Karena syu'bah maknanya bagian. Ay juz'un minhu. Jadi sebagian daripadanya. Berarti rasa malu termasuk bagian dari iman. Qauluhu faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Berarti siapa yang mempelajari ilmu perbintangan dari jenis ilmu ta'thir, berarti dia mempelajari satu bagian dari bagian ilmu sihir. Al-muharram ta'allumuhu, yang dilarang untuk mempelajarinya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna ilman nujum min as-sihr. Kata Syekhul Islam, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan kalimat yang sangat jelas dan tegas bahwa ilmu nujum termasuk ilmu sihir. Siapa yang mempelajari ilmu nujum berarti dia mempelajari ilmu sihir. Sehingga tukang-tukang sihir, tukang ramal tadi dinamakan juga dengan ahli nujum. Di Indonesia disebut dengan ahli nujum. Bahasa Arabnya munajjim. Sehingga sosoknya huwa-huwa, sosoknya dia-dia juga, tetapi kadang namanya sahir karena perbuatannya adalah sihir. Kadang namanya kahin karena dia melakukan kahana. Kadang dikatakan ramal, tukang ramal, karena dia menebaknya dengan memainkan pasir-pasir atau kerikil-kerikil. Kadang-kadang dikatakan na'if, karena dia mempermainkan atau menghalau burung dan menebak dengan burung. Dan kalau enggak salah masih ada sampai hari ini. Yang kalau sudah ada pasar malam, biasanya nongkrong itu, tukang-tukang sihir tadi itu, dengan membawa satu burung di kandangnya, dan dia membawa sekian banyak kartu. Kemudian dia halau burungnya agar mengambil kartu tadi. Kemudian ditebak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kadang pula dinamakan dengan munajjim karena mereka menebak dengan perbintangan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran juga dengan jelas dan tegas. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir enggak akan mendapatkan falah dari manapun mereka datang. Di manapun mereka tidak akan mendapatkan falah. Fayata'allamuna minhuma ma yafarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajarinya hanya untuk menjadikan perpecahan antara suami dengan istrinya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka disebutkan di akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asy-syayatin kafaru." Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan yang kafir. "Yu'allimuna an-nasa as-sihra." Kenapa mereka kafir mengajarkan manusia sihir? Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ini bahayanya sihir. Disebutkan dengan jelas oleh Allah dan Rasulnya. Dan ternyata menebak-nebak nasib dengan bintang, termasuk nur, satu macam dari macam-macam sihir. Zada ma zad. Kalimat zada ma zad, ay kullama zada min ta'allumi ilmin nujum, zada fil ithmi al-hasil bi ziyadati al-iqtibas minhu aw min syu'abihi. Maknanya zada mazad, setiap bertambah banyak dia pelajari perbintangan tadi, ilmu ta'thir tadi, maka akan bertambah banyak dosanya, karena semakin banyak mengambil cabang-cabang sihir, semakin banyak mengambil bagian-bagian sihir, maka penasaran pun jangan. Kalau saya apa ya kira-kira nasibnya? Bacaan. Jangan. Mengapa? Kalau kebetulan pas bagaimana? Akan masuk di hatimu. Kayaknya benar. Saya persis begini. Bicara sama temannya. Saya kopas. Coba kamu, coba kamu. Akhirnya ta'athar fil qulub. Dan mulai percaya dengan ilmu perbintangan tadi, ilmu ta'thir tadi, mulai bertambah, bertambah, bertambah, bertambah, maka akhirnya dhallah, tersesat dari jalan yang lurus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, karena disebutkan di sini, mengapa sesat? Fa innama ya'taqiduhu fin nujum min at-ta'thir batil. Karena apa yang diyakini dari bintang-bintang tadi, pengaruh-pengaruhnya, ta'thir, itu batil. Ini yang menunjukkan bahwa ilmu nujum yang dilarang adalah ilmu ta'thir, bukan ilmu taysir. Tasyir. Tasyir dengan ta'thir. قال المصنف رحمه الله تعالى وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. Yang berikutnya dari jenis-jenis sihir. Kata musannif rahimahullah, dan juga bagi Nasa'i, yani Imam Nasa'i memiliki riwayat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man 'aqada 'uqdatan ثُمَ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ. Siapa yang membuat simpulan-simpulan di tali, kemudian meniup-niupnya, maka dia telah melakukan sihir. Maka dia telah melakukan sihir. وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ. Dan siapa yang melakukan sihir, berarti dia telah syirik. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. Dan siapa yang bergantung pada sesuatu, maka Allah akan pasrahkan pada sesuatu itu. Allah enggak akan membantunya, enggak akan menolongnya. إِخْوَانِ فِدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهُ. Disebutkan dalam syarahnya hadal hadith ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفْ dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu وَعَزَاهُ النَّسَائِ. Dan kemudian disambungkan oleh beliau kepada Imam Nasa'i. Wa qad rawahu an-Nasa'i marfu'an. Dan Nasa'i meriwayatkan secara marfu'. Wa hasanahu Ibnu Muflih, dan dianggap hasan oleh Ibnu Muflih. Qauluhu lin-Nasa'i, siapa an-Nasa'i? Huwa al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar, kunyahnya Abu Abdurrahman, Sahibus Sunan, penulis kitab Sunan, Sunan An-Nasa'i, dan lain-lainnya dari kitab-kitab yang beliau tulis. Meriwayatkan dari Muhammad Ibn Al-Muthanna dan Ibn Bashar dan juga Qutaibah dan lain-lain. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi bi'ilal hadith. Dan bahwasannya di zaman beliau berakhir pada beliau ilmu tentang ilal. Yani beliaulah orang yang paling ahli di bidang tersebut. Meninggal sanata 33 wa lahu 88 sana. Beliau meninggal pada tahun 303 dan berumur 88 sana. 88 tahun. Rahimahullahu taala. Imam An-Nasa'i. Nasa'i atau Nisa'i? Hah? Ada yang berkata Nisa'i. Karena beliau istrinya 4 dan budaknya 40 dan beliau giliri seperti istri. Rahimahullah. Qila, katanya, wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Ucapannya dalam hadis, siapa yang membuat simpulan-simpulan tali kemudian meniup-niup padanya, maka dia telah berbuat seher. I'lam anna saharah idha aradu amal as-sihir. Ketahuilah, kalau yang namanya sihir, kalau mereka menghendaki amalan sihir, kalau menyimpul tali, kemudian kotor, simpul lagi. Sedang apa kamu berbuat sihir? Enggak, kotor, saya lagi bikin jaring-jaring, cuma ini ada yang kotor, saya tiup. Innamal a'malu bin niat. Sehingga kalau niatnya memang untuk amal seher, maka itu seher. Bagaimana kalau main-main? Lihat, bukan selap, bukan selap. Buah-buah. Dia telah berbuat seher. Kok bisa? Padahal itu bukan sihir, cuma main-main saja. Tidak bisa main-main dalam perkara yang seperti ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk golongan mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, apakah pantas seorang muslim yang beriman kepada Allah kemudian bergaya seakan-akan dia Tuhan, bisa menentukan sesuatu dengan kun fayakun, cuma kun fayakunnya diganti dengan bim salafim, kun fayakunnya diganti dengan abrakadabra, atau dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Maksudnya kamu seperti Tuhan. Tinggal satu kalimat terjadi. Ini na'udzubillah, na'udzubillah. Gak pantas bagi seorang muslim untuk bergaya demikian. Katakan dengan iman, dengan yakin, bahwa semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Aku tidak bisa menakdirkan apapun. Kalau aku kehendaki sesuatu, insya Allah terjadi. Wa in lam yasha, lam yakun. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki enggak akan terjadi. Saya ini bisa apa? Saya hamba Allah, makhluk Allah, milik Allah. Itu seharusnya tawadhu. Enggak pantas dengan sombong menyatakan lihat. Bim salabim abrakadabra ila akhirih. Astagfirullah, astagfirullah. Apakah dia bisa menciptakan burung merpati? Sim salabim kemudian muncul burung merpati. Itu kan cuma permainan. Apakah bisa bermain-main dalam hal yang berkaitan dengan masalah iman dan kufur? Kamu sedang mengaku bisa menciptakan merpati, kemudian kamu menyatakan saya cuma main-main? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan main-main. Karena telah kufur setelah iman kalian. Termasuk yang terjadi di beberapa masyarakat atau anak-anak sekolah, bahkan merambah ke pondok-pondok pesantren, bahkan ke pondok-pondok ahlus sunnah. Main jalangkung. Jalangkung, jalangkung. Kami punya pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Ila akhir. Kemudian memanggil-manggil, kemudian meminta-minta, kemudian berdoa kepadanya, berikan padaku begini, kemudian tebaklah si fulan. Apakah kamu tahu bahwa syaitan dan jin tadi yang kamu namakan jelangkung itu tahu yang gaib? Kalau kamu mengatakan iya, kamu kafir. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Jangan main-main dalam masalah ini. Belum lagi efeknya secara jasmani. Ada yang kesurupan. Yang lebih mengerikan lagi, tidak sembuh. Sampai sekarang, gila. Gara-gara main jalangkung. Kemasukan setan. Kemasukan jin. Kerasukan apa-apa. Sudah secara agama, secara akidah merusak. Secara badannya pun banyak yang rusak. Terus ngapain permainan-permainan seperti itu? Mana akidah? Mana iman? Mana la ilaha illallah? Wahada aydan barakallahu fikum nau minat sihir. Dari sisi apanya? Sama dengan iyafah. Sama dengan tarq. Sama dengan ramal. Dan sama juga dengan nujum, permainan untuk menebak-nebak nasib, untuk menebak-nebak apa yang akan terjadi, si fulan jodohnya siapa, si fulan bagaimana, ila akhirnya. Astagfirullah. Sama. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. I'lam anna sahrah idza aradu amal as-sihr. Tukang-tukang sihir kalau menginginkan amalan sihir, aqadul khuyuta, mereka akan membuat simpulan-simpulan di benang-benang. Wa nafathu ala kulli uqdatin, kemudian mereka meniup-niup di dalam simpulan-simpulan tali. Hatta na'qid kullama yuriduna min as-sihr, hingga mereka mengikat di sana katanya semua yang diinginkan di dalam sihir tersebut. Simpulan pertama dia minta begini, buah. Simpulan kedua dia minta begini, buah. Ila akhir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dan menurunkan ayat, bahkan surat yang dijuluki dengan Mu'awwidatain. Dua-duanya surat perlindungan. Yang pertama perlindungan dari di antaranya tukang sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan, aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq, pemilik subuh. Dan juga aku berlindung kepada Allah dari malam yang semakin gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup di simpulan-simpulan tali. Apa ayat terakhirnya? Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari tukang-tukang hasad ketika mereka melancarkan hasadnya. Hasidin idza hasad. Pertama, berlindung dari kegelapan malam atau jeleknya kegelapan malam. Biasanya tukang sihir bekerja di malam hari. Kemudian yang kedua disebutkan nafathat, berlindung dari nafathat fil 'uqad, ay min as-sahrah, dari tukang-tukang sihir. Dan ketiga, dari orang yang hasad. Biasanya ketika hasad, buahnya adalah kedengkian. Ketika dengki, mengharapkan kehancuran dan kejelekan pada orang yang dia iri padanya. Ketika dia menginginkan kehancuran dan kerusakan, dia memakai permainan yang samar, yang tersembunyi, alias permainan seher. Mulai. Mereka lancarkan seher-sehernya dengan bantuan syaitan melalui tukang-tukang seher. Santet. Iya kan? Santet kamu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Na'udzu billah min as-sahrah wal musya'widin. Wa na'udzu billah min syarri hasidin idha hasad. Qala rahimahullah, berkata Asy-Syari rahimahullah, yakni sawahir allati yaf'alna dhalik min syarri nafathati fil 'uqad, adalah berlindung dari tukang-tukang sihir yang mereka melakukan perbuatan sihir. Wan nafthu, nafatha dengan tha, wan nafakh min riq, dia meniup tetapi dengan mengeluarkan ludahnya. Wa huwa duna tafl, tapi itu di bawahnya tafl. Ini bahasa Arab. Yanfuth wa yatful wa yabsuq. Kalau yanfuth itu anginnya lebih banyak daripada cipratan airnya. Wah. Tetapi yang kedua, ada airnya lebih banyak daripada suara anginnya. Yang ketiga, busok adalah mengeluarkan lendir dari dalam tubuhnya. Supaya paham. Kalau gak dicontohkan gak paham. Enam. Wa nafthu fi'lus sahir. Sedangkan nafas tadi, buah-buah begitu. Anginnya lebih banyak daripada cipratan ludahnya. Itu biasa dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Subhanallah. Muttafaqun alaih. Seluruh tukang sihir. Yang di Arab ataupun yang di Indonesia, sama. Lihat kalau mereka sedang komat kamit, terakhirnya, buah begitu. Astagfirullahaladzim. Mengapa kok sama seluruh dunia? Padahal mereka gak saling bertemu. Karena gurunya satu. Siapa? Iblis, syaitan. Yang di sana juga anak buahnya iblis. Yang di sini juga anak buahnya iblis. فَإِذَا تَكَيَّفَ نَفْسُهُ بِالْخُبْثِ وَالشَّرْ الَّذِي يُرِيدُهُ بِالْمَسْحُورِ يَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِالْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ. Ketika mereka sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan hal yang jelek, kejahatan-kejahatan yang diinginkan terhadap orang yang mau disihir, maka mereka akan meminta bantuan kepada syaitan-syaitan, arwahil khabithah. Nafakha fi tilkal 'uqdah, kemudian mereka akan meniup-niup di simpulan-simpulan tali, nafkhan ma'ahu riq, dengan tiupan yang mengandung ludah. Berarti tadi bukan tiga, empat. Ada tiupan yang sama sekali gak ada ludahnya. Apa itu? Yanfukh nafakha. Seperti nafakh fissur. Berniup sangkakala. Tanpa ludah. Nafakha. Tapi kalau ada ludahnya, nafatha. Kalau lebih banyak ludahnya, tafala. Yang terakhir, basaka. Yang paling mengerikan. Enam, kembali kepada kitab. Nafakha fi tilkal 'uqdah, tetapi nafkhan ma'ahu riq. Tetapi nafkhan, tiupan yang ma'ahu riq, yang mengandung air ludah. Berarti nafatha. Fa yakhruj min nafsihi al-khabitha nafsun mumazij. Maka keluarlah dari dirinya uap atau tiupan yang jelek, muncul dari jiwa yang jelek bercampur dengan ludahnya yang jelek. Li syarri wal adha, untuk kejahatan dan gangguan. muqtarinun lirriqil mumazid lidalik, bercampur dengan air liurnya yang juga jelek. Waqad tasa'ada huwa waruhu syaitaniyah, dan seringkali mereka bekerja sama antara tukang sihir tadi dengan roh-roh syaitan untuk menyakiti orang yang disihir. Fayusibu as-sihru bi'idnillahi ta'ala al-kawni al-qadari. Maka akhirnya terjadilah sihir tadi pengaruhnya. Bi'idnillah, dengan izin Allah al-qadari. Izin qadari maksudnya ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki secara takdir, bukan diizinkan secara syar'i. Secara syar'i haram, Allah tidak izinkan. Tetapi ketika mereka melanggar dan berbuat sesuatu yang dilarang, kadang-kadang sengaja Allah menghendaki terjadi. Yang namanya sihir, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kadang berhasil, kadang gagal. Nah kalau terjadi, apakah itu karena kehebatan mereka? Tidak. Karena qada dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bi'idnillahil kauni al-qadari, dengan izin Allah secara takdir, las syari'i, bukan secara syari'i. Kalau secara syari'i sudah jelas haram. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Ikhwan fillah a'azakumullah, selalu seringkali di mana-mana, bukan hanya di Arab sana, termasuk di Indonesia sini, setiap tukang sihir selalu mengatakan bahwa aku mendapatkan ilmu ini dari Nabi Sulaiman. Kata siapa? Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir. Maaf, kamu pengikut syaitan, bukan pengikut Nabi Sulaiman. Ini kan pengaruh cincin Sulaiman. Ini termasuk adalah sabuknya Sulaiman. Ini termasuk mantranya Sulaiman. Selalu Sulaiman, Sulaiman, Sulaiman. Mengapa? Karena mereka ingin mendapatkan legalitas atas perbuatan sihirnya. Nabi aja ada yang berbuat sihir. Padahal Nabiullah, Rasulullah, Sulaiman alaihi salam bukan tukang sihir, bukan berbuat sihir, dan tidak mempelajari sihir. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kerajaan yang besar yang tidak dimiliki oleh orang sebelumnya dan tidak akan dimiliki oleh orang sesudahnya. Maka tidak akan ada lagi yang seperti Nabi Sulaiman. Tidak akan ada lagi. Menguasai bukan hanya manusia, juga menguasai jin-jin. Dan bisa mengatur angin. Allah kasih, Allah berikan hak kepada dia untuk mengatur. Quduha syahrun, warauha syahrun. Masya Allah. Sore hari berjalan dengan angin, sejarah satu bulan perjalanan. Hanya satu sore saja. Sepagi hari saja bisa mencapai jarak perjalanan satu bulan. Dengan apa? Dengan angin. Entah bagaimana perjalanan dengan angin. Banyak cerita-cerita duduk di atas karpet kemudian angin hempaskan terbang. Nah. Karena disebutkan perjalanannya dengan angin, demikian cepatnya. Barakallahu fikum. Kemudian tukang-tukang sihir tadi pingin bahwa apa yang saya lakukan bukan sama dengan apa yang dilakukan Sulaiman. Lain. 180 derajat lain. Kalian bekerja sama dengan jin. Sulaiman berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalian diperbudak oleh jin. Sulaiman justru menjadi penguasa yang mengatur seluruh jin. Berbeda. Barakallahu fikum. Tidak sama. Dan Sulaiman berdoanya kepada Allah, sedangkan kalian memintanya kepada syaitan dengan sesajen-sesajen, dengan berbagai macam apa yang diminta oleh syaitan, dengan ayam cemani, dengan kembang tujuh warna, dengan minyak setengah gelas, dengan komat kamit membaca mantra, dengan kalimat-kalimat yang tidak dipaham. Apa Sulaiman seperti itu? Memalukan. Tidak sama sekali. Kalian memohon-mohon, wahai jin, wahai jalangkung, wahai jalangkung. Tidak. Nabi SAW tidak demikian. Ikhwani fillah a'azzakumullah wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita. Fayusibuhu sihru bi'idnillahil kauni. Maka terjadilah apa yang terjadi dari pengaruh-pengaruh sihir tadi dengan takdir Allah. Jangan lupa itu. Kok bisa begini ya? Takdir Allah. Kok ada gunting di perutnya? Takdir Allah SWT. Kalau gak ditakdirkan, gak bisa dia. Gak bisa apa-apa tukang sihir itu. Silahkan. Kiduni wala tundirun. Silahkan kalian bikin tipu daya, rencana-rencana jahat terhadapku. Silahkan. Jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Dengan tegas katakan pada mereka seperti itu. Kalau aku bertawakal pada Allah, bisa apa kalian? Kalau aku bergantung pada Allah, bisa apa kalian wahai saharah wal musya'udin? Disebutkan di sini alaisallahu bikafin 'abda, Allah jamin. Bukankah Allah akan mencukupi hambanya yang bertawakal kepada-Ku? Ikhwan ibn a'azzakumullah. Maka dikatakan kalimat berikutnya setelah menyatakan man sahara faqad asyraq. Nabi katakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Lihatlah di hadir Qadar. Barakallahu fiikum. Luas insyaAllah ba'da. Abuhur bi'idnillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.